Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله Azanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'wa wa Dawa yang ditulis Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih pada fasal adrarud dzunub wal ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Athar pengaruh dosa yang dilakukan seseorang, kemaksiatan-kemaksiatan di mana dapat membahayakan kehidupan dia di dunia, terlebih di akhirat kelak. Dan beliau rahimahullah telah menukilkan hadis-hadis maupun ayat dalam Al-Quran. Masih dalam pembahasan ini, kita lanjutkan apa yang beliau nukilkan. Qala rahimahullah wa min marasilil hasan, dan di antara hadis-hadis yang dikumpulkan mursal dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, maka secara sanad hadis ini dhaif, akan tapi kembali lagi makna-makna yang mendukung syawahid dari hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau ini sahih. Maka syahid yang ingin beliau sampaikan yakni terkait dengan dampak dari kemaksiatan dan dosa itu seperti apa. Qal idza azharan nas al-ilma wa dhayya'ul 'amal, apabila manusia menampakkan ilmu diajarkan, dipelajari, ramai di sana sini belajar ilmu insyaallah, akan tapi dhayya'ul 'amal, dari sisi amalan mereka mengabaikan, menyanyiakan semangat belajar tapi amalannya kosong. Watahabu bil alsun, mereka menampakkan saling cinta dengan lisan-lisan mereka. Secara zahir dari lisannya nampak saling mengucapkan kasih sayang satu dengan yang lain. Watabaghadu bil qulub, namun ternyata mereka saling membenci di hati-hati mereka. Sesuatu yang tidak nampak berbeda dengan realita zahirnya. Wa taqata'ul arham, mereka juga saling memutuskan tali silaturahim, hubungan kekerabatan diputus. Maka apa ukubah, hukuman atau akibat dari dosa dan kemaksiatan yang demikian? la'anahumullahu azza wa jalla inda dzalik, maka Allah melaknat mereka atas apa yang mereka lakukan. Fa'asammahum wa a'ma absarahum, Allah jadikan tuli telinga-telinga mereka dan buta mata-mata mereka. Maka hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala. Allah sebutkan di dalam ayatnya, fahal asaitum in tawallaitum in tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya ketika kalian berkuasa di muka bumi, membuat kerusakan di bumi, memutuskan tali-tali kekerabatan kalian? Maka kata Allah, ulaika alladhina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat, dijauhkan dari rahmah. Fa'asammahum wa'ama absarahum, Allah jadikan tuli telinga-telinga mereka dan dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan mata-mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Khan fillah azza wa yakum. Demikian syahid dari yang disebutkan efek atau pengaruh dosa dan kemaksiatan akan menimbulkan bala, petaka, musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimallahu wa fi sunan Ibnu Majah, begitu pula di dalam Sunan Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, كنت عاشر عشرات رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dahulu aku termasuk seorang dari 10 sahabat muhajirin, dari kalangan muhajirin di sisi Rasul SAW. Fa'akbala alaina Rasulullah SAW biwajhihi, maka Rasulullah SAW kemudian menghadapkan wajah beliau pada kami. Fakol, kemudian beliau bersabda, ya ma'asyaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu hisalin a'udhu billahi antutrikuhunna, lima perkara, lima keadaan yang aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak mendapatinya. Yani lima keadaan ini tidak ada pada diri kalian. Ma dhaharatil fahishah fi qaumin hatta a'lanu biha illa uqtulu bitawa'in wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, ya, tidaklah tersebar fahishah, perbuatan keji. Yang dimaksudkan ini masih terusan dari pembahasan sebelumnya, perkara zina. Tidaklah tersebar perbuatan zina di satu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, tidak ada rasa malu lagi. Bahkan disebarkan via media-media massa yang ada sekarang ini. Dan ini perkara yang sangat mudah sekarang untuk mengakses perkara-perkara demikian. Alhamdulillah. Illa uktulu bitawain, melainkan mereka akan ditimpa satu bala petaka berupa ta'un, ya, penyakit ta'un. Kalau di contohkan mungkin semisal kolera, kolera. Almim yang membuat tubuh menjadi rontok, ya, lepra. Dan ini ternyata masih ada di nah, daerah Geneng. Sebagian orang-orang dulu masih didapati mati karena penyakit ini, di merotoli tubuh-tubuhnya. Wal auja, dan berbagai macam penyakit. Allati lam takun fi aslafihim alladziina madu. Berbagai macam penyakit yang Allah akan timpakan, di mana penyakit ini belum pernah menimpa salah-salah mereka. Orang-orang dahulu belum pernah merasakan penyakit ini. Dan ini benar-benar nyata apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya. Orang yang suka gonta-ganti pasangan tanpa hubungan syar'i, muncul penyakit namanya AIDS. Dahulu apa ada penyakit yang demikian? Juga menyerang kekebalan tubuh manusia, habis tubuhnya, akhirnya mati. Naudzubillah. Ini ketika tersebar fahisyah, perbuatan yang keji, zina dan yang semisalnya, masuk pula LGBT, ya, orang-orang yang suka sesama jenisnya atau yang semisal dengan hal tersebut, perkara-perkara fahisyah. Wala naqasa qaumun al-miqyala wal mizana illa tulu bisinin wa shiddatil ma'unah wa jawris sultan. Dan tidaklah satu kaum melakukan kecurangan, al-miqyal wal mizan, baik dalam takaran maupun timbangan. Takaran berarti beras yang ditakar, timbangan maka yang kiloan. Kalau ini ya, satu kaum melakukan satu kecurangan, ya, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka bisini pacekli wasiddatil mauna wa jawri sultan, kesulitan mendapatkan bahan pokok. Dan Allah akan timpakan kuasakan kepada kaum tersebut sultan, ini penguasa yang zalim, ya. Ini pun menjadi syahid bagi kita bahasa satu masyarakat ketika dipimpin seorang penguasa yang zalim, ya, harus segera koreksi diri masing-masing, introspeksi. Tidak mutlak langsung menyalahkan penguasa tersebut. Bisa jadi karena masyarakatnya yang rusak, melanggar perkara-perkara syariat. Allah utus kepada mereka penguasa yang zalim karena dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada orang lain minta ditambah takaran timbangannya. Tapi kalau untuk dia menerima dari orang lain. Tapi kalau untuk menjual mereka kurangi. Ya. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya, kondisi mereka ini. Failul lil mutaffifin, celaka. Ya. Orang-orang yang curang di dalam timbangannya, takarannya. Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ya. Kalau untuk hak dia, minta sempurna, bahkan lebih. Wa in kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau untuk menakar, menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini ada zaman, ada di zaman dahulu umat yang demikian. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan semasa hidupnya dari kecurangan-kecurangan. Terlebih ini masalah apa? Haknya orang lain, kezaliman. Kezaliman ini bukan perkara yang remeh, sering kita tekankan. Sekecil apapun ketika kezaliman ini menyangkut hak orang lain, ini urusannya besar di akhirat nanti. Nah, na'udzubillah. Terhalang masuk jannah gara-gara apa? ada urusan dengan orang, belum dia selesaikan. Maka ini akibat ya, di antara dosa dari kecurangan di dalam timbangan maupun takaran. Allah timpakan, berikan musibah, paceklik, sulit mendapatkan bahan-bahan pokok, akan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang zalim. Nauzubillah. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatara minas sama. Tidak pula satu kaum menahan zakatnya, zakat dari harta-harta mereka, sudah masuk nisab ya, sudah melampaui harta yang wajib dizakati, sudah haul satu tahun penuh, tahun kalender Islam ya, maka ini sudah wajib untuk dizakati. Ketika ini ditahan, maka kata Rasulullah SAW, illa muni'u al-qatra minas sama, melainkan akan ditahan hujan dari langit sebagai balasan untuk orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Falaula al-baha'imu lam yumtaru, kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak yang tidak berdosa mereka, lam yumtiru, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan selamanya. Tapi karena makhluk Allah yang lain ini ya, masih Allah berikan hujan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Wala khafara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim udwan min ghairihim, du'atuan min ghairihim. Dan tidaklah satu kaum melanggar ahd, janji, nah, mengingkari janji, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka musuh yang menguasai mereka dari selain golongan mereka, akan dikuasakan oleh Allah kemudian menguasai mereka. Fa'akhudhu ba'dama fi'aidihim, mereka juga akan mengambil barang-barang mereka, merampasnya. Ini efek atau ubah hukuman bagi yang suka melanggar janji ya, sehingga ini juga pelajaran bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan dikit-dikit janji, nah insyaallah nanti ketemu pada lurus, tanpa ada revisi ketika tidak bisa datang, diem temannya pasal nunggu sampai asar ya. Ini tidak boleh di remehkan. Janjian jam 10, datang jam 12. Terkadang ini apa? Sudah menjadi ada, na'udzubillah, kebiasaan yang tidak baik untuk dirubah. Ternyata ini memiliki efek luar biasa yang sangat berat. Allah berikan hukuman yang luar biasa bagi orang yang suka melanggar janji. Sehingga Islam sangat menekankan dalam permasalahan ini. Di zaman Rasulullah, hatta terhadap orang kafir sekalipun benar-benar dijaga. Sehingga ada yang namanya kafir mu'ahad, yang ada janji dengan muslimin, mau membayar jizyah, diberikan janji dijaga mereka, darah, harta, kehormatan mereka. Sehingga diancam oleh Rasulullah SAW, orang yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan bisa mencium bau surga. Baunya saja tidak nyium, padahal baunya sekian perjalanan bisa dicium, sekian ratus tahun perjalanan ya, tapi orang yang melanggar janji ini tidak akan bisa mencium bau jannah. Allah sebutkan di antara mengubah hukuman bagi orang yang melanggar janji, Allah sebutkan dalam ayatnya, fa bima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa nasuha ad-dhamm mimma dhukiru fihi. Ini ayat terkait dengan Yahudi. Ya. Maka karena sebab mereka melanggar perjanjian mereka, maka kata Allah, la'annahum, kami laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka keras membatu. Tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima al-haq. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Kebiasaan mereka yakni apa? Merubah. Suka merubah firman Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, mentahrifnya. Merubah-rubah dari kalimat yang sahih dirubah pada kalimat-kalimat yang batil. Wa nasuha dzam mimma dzukiru bih, dan mereka lupa bagian dari apa-apa yang Allah peringatkan kepadanya. Kenapa? Melanggar mitsaq, perjanjian. Maka Allah laknat mereka, Allah jadikan hati mereka keras membatu, na'udzubillah. Begitu pula dalam ayat yang lain. Allah sebutkan wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Disebabkan gemarnya melanggar perjanjian ini, maka Allah timbulkan, Allah munculkan di antara mereka adawah, permusuhan. Wal baghdha, kebencian, hingga yaumul qiyamah. Jadi sifatnya Yahudi demikian, suka melanggar janji. Begitu pula minal munafikin. Maka syarat Islam, sekian hadis Rasulullah memerintahkan harus menyelisih khaliful yahud, selisih Yahudi dari segala macam tasarruf amaliyah mereka, di antara kebiasaan mereka ini. Begitulah, ini tanda munafik. Idza wa'ada akhlafa, jika janji suka tinggali. Na'udzubillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan ketika a'immah, yakni imam-imam mereka, penguasa-penguasa mereka tidak mengamalkan dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya, tidak menggunakan hukum dari hukum-hukum yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan jadikan kesengsaraan meliputi mereka, permusuhan di antara mereka Allah munculkan. Dari golongan mereka sendiri saling permusuhan, muncul kebencian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwal qadir, Allah zat yang maha berkuasa. Maha berkuasa untuk mengutus, mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, atau dari bawah kaki-kaki kalian, atau mencampurkan kepada kalian ke dalam golongan yang saling bertentangan, saling berselisih. Wa yudhiqa ba'dhum ba'sa ba'd, dan merasakan sebagian kalian keganasan sebagian yang lain dari golongan itu sendiri. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. perhatikan bagaimana Allah mendatangkan silih berganti dari tanda-tanda kebesarannya. La'allahum yafqahun, supaya mereka memahami. Begitu besar, begitu berkuasanya Allah, begitu besar kuasa Allah kepada hamba-hambanya. Ketika hambanya melakukan kemaksiatan dan dosa, segera rujuk, taubat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya, ya, berazam untuk tidak mengulangi dosa kemaksiatannya tadi. Karena tahu dan yakin ukubah, hukuman yang nyata dari Allah bagi para pendosa. Jadi benar-benar ada akibatnya orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana dalam penjelasan yang telah lalu, kita harus khawatir, takut dengan hukuman yang merata dari Allah. Hukuman yang tidak terbatas hanya pada orang-orang yang zalim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Perhatikan ayat ini. Takutlah kalian terhadap siksa yang tidak ditimpakan hanya kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Harus khawatir. Qala rahimallahu wa fil musnad was sunan. Begitu pula disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad rahimallahu dan di dalam sunan Abu Dawud rahimallahu min hadith Amr bin Murrah an Salim bin Abi Al-Ja'd an Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amil fihim bil khathiah ja'ahu an-nahi ta'dhiran. Sungguh dahulu terjadi, yakni pada masa orang-orang sebelum kalian, jika mereka melakukan satu amalan, ini ada orang yang melakukan satu perbuatan khathiah, satu dosa, ya, satu kemaksiatan, ja'ahun nahi, maka datang kepada mereka orang yang melarang, memperingatkan, menegur. Akan tapi apa? Ta'dhiran, sekedar baratu dhimmah maunya, ya. Sekedar melepas kewajiban begitu saja. Pokoknya sudah menegur. Bas, itu tok, ya. Sekali. Fa idza kana minal ghad jalisahu, atau jalasahu wa wakalahu wa syaribahu. Ternyata besoknya dia kemudian jasa berduduk-duduk dengannya. Yani orang tadi yang melakukan dosa, makan bersama dia, minum bersamanya. Kanahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa kemarin. Enak, bersengkrama, ngopi bareng, makan bareng. Padahal kemarin sudah menegurnya. Ya. Tapi langsung ikut bersama dengan orang yang ditegur tadi. Belum tobat lagi yang ditegur. Falamma ra'allahu azza wa jalla dzalik minhum daraba bi qulubi ba'dihim 'ala ba'd. Maka ketika Allah azza wa jalla melihat hal tersebut, ya, kondisi yang demikian, daraba bi qulubi ba'dihim 'ala ba'd, Allah tutup hati-hati mereka satu dengan yang lainnya. Allah berikan musibah dengan satu dengan yang lain saling bermusuhan. Thumma la'anahum 'ala lisani nabiyihim Daud wa Isa ibni Maryam. Tidak cukup itu, kemudian Allah pun melaknat mereka melalui lisan nabi mereka, yakni Daud dan Isa ibni Maryam. Dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. hal tersebut disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna ala yatis safih wa la taqurannahu 'ala al-haqqi atra aw la yatribannallahu bi qulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anukum amal 'annahum. Maka sungguh ketika kalian memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang murkar, kemudian kau berusaha mencegah tangan-tangan orang yang jahil untuk melakukan suatu dosa kemaksiatan, kemudian kau ajak mereka alal haq, kalau ini semua kau tidak berusaha, ya ini amar ma'ruf nahi munkar, berusaha sampai tegak apa yang menjadi perintah Allah dan apa menjadi larangannya, sekedar sudah pokoknya sudah menegurnya begitu saja. Nah, Allah ya tribanallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, niscaya Allah akan hukum, yakni dengan dimunculkan permusuhan satu dengan yang lain. Summa layalanukum, ya layalanukum kama la'annahum. Kemudian Allah pun akan melaknat kalian sebagaimana mereka orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Tahu kemungkaran, kemaksiatan, dosa di hadapannya, seolah-olah menutup mata. Almin saya ibadah, sholat, qiraatul Quran, amalan-amalan ibadah yang lain dia kerjakan, tapi tidak mau tahu dengan apa yang ada di sekitar, pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar oleh manusia, cuek, ya. Maka ini ada ancaman yang keras ternyata. Disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Karena sebab apa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena sebab mereka gemar bermaksiat kepada Allah. Mereka melampaui batas. Diperjelas di ayat berikutnya, kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling melarang. Tidak ada ingkar mungkar yang dilakukan saudaranya. Diam. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh amat buruk, amat jelek apa yang mereka perbuat. Laknat dari Allah karena hal ini. Jadi ada kemungkaran itu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, semampu kita, dengan lisan, ya, dengan tangan kalau mampu, dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita, urusannya besar, urusan masyarakat, maka kaitannya dengan pemerintah, sebisa mungkin bagaimana kita bisa menyampaikan kemungkaran tersebut kepada yang berwajib, yang bisa ingkar mungkar. Tidak mampu dengan lisan kita, tidak mampu dengan hati kita, bahwa aful iman, dan ini yang paling lemahnya. Tapi tidak cuek, diam. Itu urusan dia, urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Ya. Nasi-nasi. Maka ini ukubahnya. Dan kita mengambil ibrah dari ini. Dulu terjadi yang demikian. Hancurnya mereka Bani Israil juga Di antaranya sebab ini, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apa? Azab yang merata itu bisa jadi ya, mengenai orang-orang yang zahirnya memang salih. Salih iya untuk dirinya sendiri, tapi tidak mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk pula yang diazab. Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkarnya kurang. Nah. Qala rahimallah wa dzakara ibnu fi dunya an Ibrahim bin Amr As-Sun'ani. Ibnu Abi Dunya menyebutkan satu riwayat dari Ibrahim bin Amr As-Sun'ani. Beberapa riwayat ini pun dinilai mu'dhal hadisnya, maka dhaif ya secara sanad. Tetapi syahid dari riwayat-riwayat lain maka maknanya sahih. Masih sekali lagi, mu'allif rahimahullah ingin menunjukkan ukubah, hukuman bagi pelaku dosa kemaksiatan itu seperti apa. Auhallahu ila Yusha' bin Nun. Allah memwahyukan kepada Yusha' bin Nun alaihissalam, inni muhlikun min qawmik arba'ina alfan min khiyarihim. Kata Allah, sungguh aku akan membinasakan dari kaummu 40 ribu dari kalangan orang baiknya. Wasitina alfan min syirarihim, dan 60 ribu dari orang-orang jeleknya. Qal, maka Nabiullah Yusha bin Nun berkata kepada Allah, ya Rabb, ha'ulai asharar. Ya Allah, kalau mereka orang-orang yang jelek, 60 ribu jelas berhak mereka orang jelek untuk azab. Fama balul akhyar, maka bagaimana keadaan dengan yang baik ini, 40 ribu ini, kenapa kau azab? Maka kata Allah, qal innahum lam yaghzabu li ghadabi. Perhatikan sebabnya, sungguh mereka tidak pernah marah karena diriku, karena Allah. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Wa kanu yu'akilunahum wa yusharifunahum. Mereka melihat kemungkaran yang dilakukan sebelah kanan kirinya, bahkan ikut makan bersama mereka, minum bersama mereka. Perhatikan, karena sebab mendiamkan. Padahal dia dikenal orang-orang yang baik, tapi terhadap kemungkaran-pengungkaran kurang peka, tidak berani untuk ingkar-ungkar. Demikian ancamannya. Wa qala rahimahullah wa dzakara Abu Umar bin Abdul Bar an Abi Hizam qala ba'athallahu azza wa jal malakaini ila qaryah. Allah azza wa jal mengutus dua malaikat ke satu negeri. An damiraha biman fiha. Allah memerintahkan dua malaikat ini supaya menghancurkan negeri tersebut dan siapapun yang ada di dalamnya. Fawajada fiha rajulan qa'iman yusalli fi masjid. Maka ketika dua malaikat ini mau mengeksekusi ya, sebagaimana perintah Allah menghancurkan negeri ini, ternyata keduanya melihat ada satu orang yang berdiri sholat di masjid. Faqala, maka keduanya pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, inna fiha abduka fulanan yusalli. Ya Allah, di dalam masjid ini ada hambamu fulan melakukan sholat. Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah pun menjawab, damiraha wa damirahu ma'ahum. Tetap hancurkan negeri tersebut, hancurkan pula dia bersama mereka. Fa innahu ma tama'ar wajhuhu fi fiyaqat. Karena sungguh di Dia tidak pernah marah. Wajahnya tidak pernah nampak marah. Karenaku, kata Allah. Karena syariat-syariat yang dilanggar, dia diam 1000 bahasa. Tidak pernah marah sama sekali ketika syariat dilanggar. Hanya mikirkan ibadahnya sendiri. Ternyata masih Allah perintahkan hancurkan negeri tersebut, bahkan orang yang sholat tadi. Maka sekali lagi, sebagaimana yang Allah jelaskan, di antara yang bisa menahan azab siksa yang merata, sebagaimana dalam firman-Nya, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan membinasakan satu negeri secara zalim, sedangkan penduduknya muslihun, orang-orang yang berbuat kebaikan, islah. Disebutkan ulama diantaranya, Pak, dia masih mau amar ma'ruf nahi munkar. Ini diantara upaya supaya azab Allah tidak merata. Ya, ini orang-orang baiknya ikut kena. Kalau solehnya untuk dirinya sendiri, dia cuek dengan sebelah kanan dirinya, maka ini tidak menahan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Sehingga ini pun memberikan motivasi untuk kita semaksimal mungkin, semampu kita, ya, harus amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Bagaimana di dalam memerintahkan yang baik, melarang yang munkar, tentunya dengan pertimbangan kemaslahatan-kemaslahatan. Dan syariat memang memerintahkan demikian sesuai kemampuan kita. Tidak semua harus dengan tangan-tangannya. Beberapa perkara tidak boleh kita lakukan, kecuali sultan, penguasa yang boleh melakukan amar ma'ruf dan hal-hal tertentu. Wa qala rahimahullah, ada satu ayat lagi yang terlewat, yakni masih terkait dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak melakukan amalan-amalan, ya, ilmu wal amal. Kita pelajari ilmu maka kita amalkan, ya. Tidak sekedar dipelajari saja. Kata Allah, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan di antara orang-orang yang mereka mengatakan inna nasara, kami ini orang-orang Nasrani, mentazkiyah. Ya. Mentazkiyah diri mereka. Maka kata Allah, akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian dengan mereka. Fanasu haddam mimma dzukiru bih, akan tapi mereka melupakan bagian dari apa yang kita peringatkan padanya. Tidak ada ilmu wal amal, tidak berjalan ilmu dan amalan. Maka hukuman yang akan mereka terima, yakni fa'raina bainahumul adawah, maka kami akan munculkan di antara mereka adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat kelak. Sekali lagi, faedah dari hadis ini, tidak cukup amar ma'ruf hanya sekali saja dirasa cukup, pokoknya sudah menegakkan hujjah, ya, kurang maksimal semampunya. Ini tidak kemudian dengan batasan masing-masing pribadi, berusaha hingga perintah dan larangan Allah bisa ditegakkan. Dan ini bukti kasih sayang kita kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, yakni sempurna keimanan kalian, hingga mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kita suka mendapat kebaikan, begitu pula orang lain. Ya. Dikondisikan seperti mengkondisikan dirinya sendiri. Ya. Adanya empati. Nah, ini Rasulullah SAW menafikan kesempurnaan iman, ya, seseorang yang di dalam menghadapi saudaranya, kecintaan kebaikan untuk diraih saudaranya itu harus besar sebagaimana kebaikan itu ingin kita raih. Sehingga ingkarul mungkar itu tidak karena kebencian, ya, karena bentuk kasih sayang kita kepada dia. Unsur ahlaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim maupun terdolimi. Terdolimi jelas, bantu orang yang terdolimi ini, ma'ruf siapapun faham. Tapi bagaimana dengan unsur ahlaka zaliman? Menolong saudaramu yang berbuat zalim. Berbuat zalim mau ditolong bagaimana? Dengan menasihatinya. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar tadi. Supaya tidak tambah terjerumus ke dalam dosa. Nasihat ini yang harus kita hidupkan di antara kita. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini, insyaallah sisanya masih beberapa riwayat, ya. Masih banyak kita baca pada pertemuan berikutnya. Ila barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.